بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Baik, seperti biasa sebelum kita masuk ke murojaah kemudian kelanjutan pembahasan, kita murojaah dulu hafalannya ya. Silakan dibaca dari awal dengan cepat. Oleh Nazim rahimahullah taala. Ayat yang ke-10 bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Kita baca juga penjelasan dan i'rabnya dan juga beberapa makna dari tanda-tanda jar. Ah, silakan di-i'rab dulu ucapan an-nadhim bil jarri wat tanwini bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Ya, antum i'rab satu sisi. Karena ada dua sisi, ya, sisi yang rob dari biljar, boleh dengan dua sisi. Sisi yang pertama itu rob. Biljar, biljar wal majrur muta'alli bi hasal. Al-ati. Al-ati. Terus? Al-tanwini wa nida wa al wa musnad bil ma'tufat. Ma'tufat ala biljar ya. Al-ismi bil-mazmu ta'ali bil-mazmu korang wadah. San? Kulizun, dalat. Mu'akhar. Al-mutada. Mu'akhar. Mu'tad mu'akhar. Mu'ad mu'arabi. Abu'a mu'arabi wa'alaki. Hasal? Hasal. Al-mutada bil-mazmu. Al-mutada bil-mazmu. Al-mutada bil-mazmu. Wafailuhu? Ya, wafailuhu. Wafailuhu misafir di-mutawasan. Tertibu wa'ad. Wa'ad ila-tamiz. Rasulullah maknanya bagaimana kalau seandainya dijadikan bil jarri wa tanwini wa nida wa al sebagai khabar muta'alliq tadi ya, khabarnya lil ismi, berarti maknanya bagaimana? At-tamyizu, at-tamyizu al-hasilu bil jarri, at-tamyizu al-hasilu bil jarri wa tanwini wa nida wa al-sadin. Hasan. Ya, tamyiz yang dihasilkan dengan jar, tanwin, nida, al dan musnad itu bagi isim. Setelahnya sisi i'rab yang kedua. Jar, jar nama jeruk. Ya. Kemudian wa tanwin wa nida wa al wa musnad المعطوفات على ما قبله للاسم للاسم جار ومجرور متعلق بحصل. يا طب وش رايك بما انا كسي بحصل على ايه تمييز حصل فعل ماض يعني كان فعل ماضي فعل ماض نسكي أنني أجري الوقف يعني الوقف فيها ترس في محل رفع نحب بالتمييز يا مدين maknanya apa? Berarti takdir maknanya apa? At-tamyizu al-hasilu lil ismi kainun bil jarri. Nah, itu. Soal ini dua enak. Kham ya, itu dua sisi Arab dari bil jar. Bisa menjadikan bil jar muta'alliq dengan hasal al-ati. Iya. Kemudian lil ismi sebagai khabar yang muta'alliq dengan yang mahdhuf atau sebaliknya. Ya, dua maknanya atau dua makna ini bisa dibenarkan. Kemudian sudah kita ambil penjelasan tentang makna al-jar. Ma makna al-jar? عامل الجر عامل الجر او نائبها يا كسره معناها apa كسره yang dimunculkan معناها apa ya sampai Arabnya bisa maknanya tahu kasrah yang dimunculkan oleh amil jar atau pengganti dari kasrah ya coba diulangi kasrah yang dimunculkan oleh amil jar atau pengganti jar mengganti kasrah atau pengganti kasrah. Ya setelahnya di sini mengapa al-musannif lebih memilih bil jar tidak mengatakan bi hurufil jar karena bil jar itu ya bil jar hasan amma qaul al-akhar bi hurufil jar bagaimana ini ataupun ucapan yang lain dengan huruf jar ini masih sempit ya. Ya. Wa tabi'iyah ya wa gharihima. Kemudian juga huruf jar kadang masuk kepada selain contohnya apa? Ajibtu min an qumta. Ah. Ya kan? Ajibtu min an qumta. Setelahnya sebutkan tadi bahwasanya al-jar itu mencakup al-jar yang pertama dengan apa? Nggak masuk. Nggak nyampe. Ya, sudahlah. Selamat. Ya, bil-jar mencakup al-jar bil-harf bi-huruf il-jar wal-idhafah. Ma huwa sahih? العامل في المضاف إليه هل هو الإضافة أو المضاف هذا مذهب من سيبويه لماذا المضاف أرجح من الإضافة لأن المضاف عامل لفظي إذا اجتمع عاملان أحدهما لفظي والآخر معنوي فرجح ماذا اللفظي مثال زيد قائم زيد قائم كان زيد قائم كان زيد قائما زيد قائم زيد إعرابها bagaimana مبتدا setelah dikasih كان زيد pula tetap مرفوع إعرابها sebagai apa itu زيد مبتدا atau nah, isimnya كان ini menunjukkan maksudnya apa amil yang lafzi lebih kuat daripada amil yang maknawi ya yeah. Kemudian at-tabi'iyah. Ada khilaf.

Satu bait lagi kita ambil. Ternyata dulu masih ada. Macam. Alamat, alamatul fi'il. Sudah selesai dari kita penjelasan tentang tanda-tanda isim, maka kita masuk ke penyebutan dari tanda-tanda fi'il. Kita fa'anta wa atat wa yaf'ali wa nuni afilan nafi'il nyanjali. Dengan ta' pada fa'alta, ini ta'nya bitaslih, boleh dengan tiga sisi. Kita fa'alta, kita fa'altu, kita fa'alti. Wa atat, dan ta' yang ada pada atat. Kalau pada ta' fa'altu maksudnya apa? Ta' fa'ilah, fa'il kan? Kalau atat, ta' apa? Ta'nif, as-sakinah. Wa yaf'ali dan ya, ya apa di sini? Ya mafadu apa? Dan ya yang ada pada if'ali. Dan juga dengan nun yang ada pada afbilanna. Fi'lun yanjali. Fi'il itu menjadi apa? Jelas. Ya, fi'il menjadi jelas. Kita irmejarun wa majurur muta'alaqi yanjali. Muta'alaqi nama yanjali. Muta'alaqnya jauh ya. Jadi asli fi'lun yanjali. Kita fa'alta wa atat wa if'ali wa nuni afbilanna. Kemudian fa'alta atau fa'altu itu qusida lafzuh, dimaukan dengannya lafadznya. Ya. Dan dia mubafilah bita fa'alta. Asalnya bita'i ya, cuma di qasr darurah. Bita'i dengan hamzah. Ya. Sudah kita lewatkan. Wa qasru dzil madd tiraran mujma'u. Ya. Alaihi wal 'aksu fi khulfin yaqa'u. Kemudian atat rawu harfatin atat qusid lafdhu juga ma'tuf ala fa'alta wa fa'altu dan ya ma'tuf ala ta. Jelas ini. Kemudian if'al mudhaf ilaihi wa huwa maqsud lafdhu juga sama juga dimaukan dengannya lafadznya. Dan nun wan nun wawu harfu atin nun ma'tuf ala ta yang pertama tadi bita. Jadi kalau huruf atofnya dengan wawu itu ma'tufnya semua pada yang pertama semuanya. Ya. Kemudian akbilanna juga sama ufsil lafzu mudhafun ilaih. Di nuni akbilanna mudhafun ilaih tarkibnya tarkib idhafah. Idhafi. Ya. Dan fi'il mubtada. Ya, mubtada marfu jelas yang jali fi'lun mudhari' wa fa'iluhu dhamir mustatir fi jawazan taqdiru wa ya'ud ila fi'lin wal jumlah fi mahall rafa khabar mubtada i'rabnya jelas ini ya. Ya i'rabnya jelas. Ada iskal i'rabnya. Fi'il menjadi jelas dengan beberapa tanda di antaranya ta ta fa'ilah seperti pada fa'altu, kemudian ta ta'nif sakinah seperti pada atat, ya mukhatabah seperti pada ya if'ali, pada if'ali, dan nun taukid seperti pada iqbilanna. Coba jelaskan. Thumma dzakara al-musannifu anna al-fi'la yamtazu 'an al-ismi wal harfi bi ta'i fa'altu bi kaslih dengan tiga harakat boleh. Fa'altu, fa'alta, fa'alti. Musannif kemudian menyebutkan bahwasanya fi'il terbedakan dari dua temannya isim dan huruf dengan ta fa'altu. Wal muradu biha ta'ul fa'il, yang dimaksud dengan ta fa'il itu adalah ta fa'il. Wahiya al madhmumatu lil mutakallim, dan dia didhammah untuk seorang yang berbicara. Mu'annatsan kana wa dzakara fa'il semua. Contoh fa'altu. Wal maftuhatu lil mukhatab, kemudian ya, yani fathah. Fa'alta lil mukhatab, untuk seorang laki-laki yang diajak atau untuk mudzakkar yang diajak bicara. Atau yang diajak bicara. Contoh tabarakta, ada pengertian tabarakta ini khusus untuk Allah SWT. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tabarakat asma'uk. Ya, hanya untuk Allah saja. Dan itu hanya ada fi'il madhi saja. Ada fi'il mudhari'nya. Ya kan? Wal maksuru lil mukhatabah, ini kasr yang di kasr untuk mukhatabah. Fa'alti. Ini jelas insyaallah. Kemudian wa yamtazu aidan bi ta'i atat wal murad biha ta'u ta'nits sakinah. Dan terbedakan pula fi'il dari dua temannya isim dan huruf dengan ta'atat. Dan yang maksud dengan ta'atat adalah ta'tanis as-sakinah. Ta'tanis as-sakinah. Ta' ini menunjukkan mu'annas. Ya, menunjukkan mu'annasnya fa'il. Ya, atau nabil fa'il. Dan ia sukun. Walal tifata ila urubil harakah. Dan tidak perlu diperhatikan atau dianggap ketika ta'nya diharokat, diharokati. Tetap dia tahu ta'nya disakinah meskipun diharokati. Jadi walal tifata ila urubil harakah. Tidak perlu diperhatikan, dianggap ya, ila urubil harakah. Datangnya harokat yang sifatnya arid pada ta ini tetap tanya dikatakan kalau tanya bisa gina seperti dalam ayat qalatummatun dalam surah Al-A'raf qalatummatun binakli harokatil hamzah ila ta harokat nakal harokat hamzahnya kan bomba kan qalat ummatun dibaca dengan dalam surah yang lain dengan dinakal dipindahkan harokat hamzahnya kepada ta sehingga dikatakan qalatummatun meskipun dia diharokati ya qalatu tetap dia dikatakan sebagai apa? Tahu tak ini sih sakinah. Kenapa? Harokatnya arif kok. Arif kok. Muncul karena ada sebab nakal. Contoh yang lain. Waqalatim ra'atul. Waqalatim ra'atul aziz. Dikasrah. Waqalati. Ini tetap dikatakan sebagai apa? Tahu tak ini sih sakinah. Kenapa? Harokatnya harokat apa? Arif kok. Kenapa dikasrah? Waqalatim ra'atul aziz. Litakhallus min iltiqai as-sakinaini karena kalau disukun sulit bacanya kan qalatam juga dalam ayat qalata ataina tu'in mana ini qalata di fathah ya tetap dikatakan apa tanda ini di sakinah nabi fathah lil munasabah untuk menyesuaikan dengan alif qalata bisa dipaham ini. Adapun tau ta'nif yang mutaharrikah dengan harokat i'rab ya. Adapun tau ta'nif yang berharokat bukan yang sukun ya. Adapun tau ta'nif yang berharokat dengan harokat i'rab maka ini khusus pada isim qa'imatun. Ya, berharokat ini kan qa'imatun. Apalagi qanitatun, qanitatun dan seterusnya. Jadi yang berharokat dengan harokat yang i'rab ini khusus pada isim, bukan tidak bisa masuk pada fi'il. Adapun yang berharokat dengan harokat bina, kalau tadi yang pertama berharokat dengan harokat apa? I'rab. Maka khusus pada isim. Adapun yang berharokat dengan harokat bina, maka dia kadang bersambung dengan huruf la, la, ta. Tanya yang terhari kan? Lata, tummata, rubbata. Ini harokat bina dan bergantian pada atau dengan huruf-huruf. Tapi kadang juga dengan isim kadang harokat bina ini. Contoh la kuwata. Nah, kuwata itu i'rabnya bagaimana? Mabni atau murab? La kuwata illa billah. Mabni. Kenapa dia isimnya la nafil jinsi kan? Mufrad dia. Mabni ala al-fathi fi mahalli ala nasbin kan? Karena la'nya diberamal amalan laisa. Ah, dengan dua tanda ini, dengan dua tanda ini, dengan dua tanda ini maksudnya apa? Ta fa'il dan ta ta'na ta, ya, dengan ta fa'il dan ta uta'ni fi sakinah. Di situ ada bantahan atas mereka-mereka sebagian orang Basra yang menyangka bahwasanya laisa itu adalah apa? Isim seperti al-Farisi. Al-Farisi berpendapat laisa itu isim. Dan juga yang mengikuti beliau seperti Abu Bakar Ibnu Syuqair. Kenapa mereka menyatakan bahwasanya laisa itu adalah apa tadi? Isim qiyasan ala ma'an nafiyah, huruf ya. Menyangka huruf ya. Saya ulangi. Jadi dengan dua tanda ini, yang dimaksudkan dengan dua tanda ini apa?

Mutaukid faqilah. Fal khafifatu. Adapun mutaukid khafifah contohnya lanasfa'an bin nasiyah. Wa faqilah contohnya lanufrijannaka ya syu'ib. Tapi kadang juga mutaukid ini masuk kepada isim, isim fa'il. Tapi itu sifatnya daruroh dan nadirah seperti ucapan penyair aqailunna ahdiru syuhuda. Ya, aqailunna ahdiru asyuhuda. Tapi itu daruroh dan nadirah sehingga ini tidak dianggap. Kemudian fa ma'na al-bait, makna bait ini ينجل الفعل بتاء الفاعل فعل menjadi jelas perbedakan dari dua temannya dengan tanda-tanda yang pertama ta al-fa'il kemudian ta itanidis sakinah kemudiannya al-fa'ilah dan nun at-taukid. Insyaallah ini dipahami ya karena ini sudah sering ini melewati pembahasan yang seperti ini. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Ada yang paham? Pembahasan? Bagaimana? Apanya? Hah? Oh, tadi. Jadi tahu tak ini di sakinah? Tau ta'nis di sakinah itu dikatakan tau ta'nis karena dia untuk menunjukkan mu'annas, untuk menunjukkan mu'annas ya fa'il atau naibul fa'ilnya. Sakinah kena sukun, ini asalnya sukun dan tetap dia dikatakan sebagai tau ta'nis di sakinah meskipun dalam beberapa kondisi diharokat. Kenapa? Karena harokat ini bukan asli gitu, arid, sifatnya arid, muncul sewaktu-waktu saja ketika ada kebutuhan. Seperti karena pertemuan dua sukun menyulitkan bacaan gastro qalat imra'ah qalat ataina fu'il atau karena bacaan naql pemindahan harakat qalatummatun ya tetap dia dikatakan ta'tani fi sakinah dalam i'rabnya juga ya qalat imra'atun qalat qala fil mawt ta'tani fi sakinah harfun mabni 'ala sukun gitu wa hurrika liltiqa' litakhallus min iltiqa' sakinah dan harakatnya juga disebutkan harakat apa aridah. Aduh, ya? Yang lain? Ah, masih ada waktu, lanjut terus. Kita faham tak? Apa? Siwa huma ya, huruf ya. Tanggung tapi ya. Ya. Sudah, buat nanti aja ya, pembahasan hurufnya ya. Enak kan ini, mengapain sedikit-sedikit. Ya syawah ini dihafalkan juga. Kalau masih kurang ada catatan lagi bisa dibaca sendiri itu. Ya, catatan lagi kita baca ketika memang sangat penting. Kalau sekitar tambahan-tambahan ini ya cukup lah. Gimana? Paham gak Jafar? Hah? Bisa ngikuti? Ronda kah? Untuk, oke. Malamnya ronda nggak? Ronda, ini ronda. Tapi lebih bagusnya kalau nggak kelihatan ronda. Ronda juga kan ibadah ya, amal ya. Jangan tunjukin dengan tuh. Malamnya ini lagi ramal ronda. Ngantuk katanya. Manfaatkan waktu yang baik-baik. Diatur ketika ada kegiatan malamnya supaya tetap belajar dalam kondisi fresh, tidak loyo, tidak ngantuk. Ya, cukup dulu ya. Dalam catatan lagi ada tuh. Nomor 3 tadi biasanya ahdiru aqailunna, ahdiru asyhudada. Wa la yabdah fi dzalika dukhulun nun al-ismi fi qawlihi aqailunna ahdiru syuhuda li'annahu darurah. Ar-rajaz mansub li ru'bah, rajaz itu. Nanti kalau pengen tahu istilah-istilah seperti ini, kayak Bahar Al-Wafir, Tawil, Rojas, itu di Imam Arud gitu.